Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Fayaqulul musannifu rahimahullahu ta'ala Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص فيه ابن عيينة ذكره حرب عنهما ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. Dan Qatadah rahimahullah membenci mempelajari manazilul qamar. Akan datang apa makna manazilul qamar di dalam syarah insyaallah. Dan Ibnu Uyainah rahimahullah tidaklah memberikan rukhsah padanya. Padanya yaitu pada ta'allumi manazilil qamar. Harbun rahimahullah menyebutkan dari keduanya. Keduanya yaitu Qatadah dan Ibnu Uyainah. Dan Ahmad serta Ishaq rahimahumallahu ta'ala memberikan rukhsah dalam mempelajari manazilul qamar. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan التراجم biografi الأولى yang pertama ابن عيينة أي سفيان بن عيينة ابن عيينة yaitu سفيان بن عيينة رحمه الله. Al-thaniyatu yang kedua harbun. Ay harbunil karmaniyu. Yaitu harb al-karmani. Min jillati ashabi Ahmada. Beliau termasuk di antara para sahabat al-imam Ahmad rahimahullah yang mulia. Al-thalithatu yang ketiga Ahmadu. أي الإمام أحمد بن حنبل يأتي الإمام أحمد بن حنبل. الرابعة yang keempat وإسحاق أي إسحاق بن راهويه يأتي إسحاق بن راهويه. منازل القمر التي ينزل القمر في كل ليلة منزلة منها وهي 28 منزلة. منازل القمر yaitu yang bulan menempati satu kedudukan darinya pada setiap malam. Dan manazil al-qamar terdiri dari 28 kedudukan. Dan ini makna yang pertama. Ada kemungkinan makna yang kedua dari manazilul qamar, yaitu yang dimaksud dengannya manazilun nujum. Manazilu an-nujum. Yaitu tempat-tempat kedudukan bintang-bintang. Ini dua kemungkinan makna dari manazilul qamar. Wa ma'rifatu dhalika tusamma bi'ilmi at-tasyir. Dan pengetahuan tentangnya disebut dengan ilmu at-tasyir. Al-gharadu min hadha siyaqi, tujuan penyebutan teks ini adalah bayanu khilafil ulama'i fi hukmi ta'allumi manazilil qamari alladhi huwa ilmu tasyiri. Penjelasan perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum mempelajari manazilul qamar, yaitu ilmu tasyir, alladhi al-gharadu minhu al-istidlalu bihi ala al-qiblati wa awqati al-salawati wa ma'rifati al-fusuli. Yang tujuan dari ilmu tersebut adalah berdalil dengannya untuk mengetahui arah kiblat dan waktu-waktu salat serta mengetahui musim-musim. Dan ini adalah salah satu dari dua macam ilmu atau ilmu tanjim, ilmu perbintangan. Jadi at-tanjim ada dua macam, ilmu perbintangan ada dua macam. Yang pertama adalah ilmu ta'fir, yaitu menggunakan atau menjadikan keadaan bintang-bintang sebagai tanda untuk mengetahui kejadian-kejadian di bumi. Misalnya kalau muncul bintang tertentu, berarti akan terjadi demikian di bumi. Ini telah berlalu, tidak diperbolehkan. Kemudian jenis yang kedua dari at-tanjim, ilmu perbintangan, adalah ilmu tasyir. Ilmu tasyir, yaitu mengetahui kedudukan bintang-bintang untuk mengetahui arah kiblat, waktu-waktu salat, dan datangnya musim-musim tertentu, musim panas, musim dingin. Ini diperbolehkan. Ilmu tasyir ini diperbolehkan. Dan di sini, Al-Musannif rahimahullah mendatangkan perbedaan pendapat tentang hukum ilmu tasyir. Qala rahimahullah, fa'idha kana hadha ikhtilafahum fi hadha an-naw'i alladhi la mahdhura fihi hasman lil maddati li'alla yatawassalu ila al-mamnu'i fama baluka biman'ihim min ta'allumi 'ilmi at-ta'thiri alladhi huwa dhalalun wa khatarun. Maka apabila demikian perbedaan pendapat di kalangan mereka para ulama tentang macam ini, yaitu ilmu tasyir, yang tidak ada perkara yang diharamkan di dalamnya dalam rangka memutus jalan agar tidak menyampaikan kepada perkara yang dilarang, yaitu ilmu tasyir. Lalu apa pendapatmu tentang larangan mereka para ulama dari mempelajari ilmu ta'thir yang merupakan kesesatan dan bahaya? Yaitu kalau ilmu ta'thir saja, sebagian para ulama tidak memperbolehkan karena dikhawatirkan akan menghantarkan kepada ilmu ta'thir. Lalu bagaimana dengan larangan terhadap ilmu ta'thir sendiri? Tentunya lebih tegas, lebih gamblang, lebih jelas akan keharamannya. Dan pendapat yang benar adalah tidak mengapa mempelajari ilmu tafsir, yaitu mempelajari letak dan posisi bintang-bintang dalam rangka mengetahui arah kiblat, waktu-waktu salat, demikian pula masuknya musim-musim tertentu. Wallahu ta'ala a'lam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa'an Abi Musa qala, dan dari Abu Musa radhiyallahu anhu beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathatun la yadkhuluna al-jannata, ada tiga orang yang tidak akan masuk ke dalam jannah, mudminul khamri wa qati'ur rahimi wa musaddiqun bisihri, orang yang terus-menerus meminum khamr, orang yang memutus hubungan silaturahim, dan orang yang membenarkan sihir. Dan yang dimaksud di sini adalah orang yang dimaksud dengan orang yang membenarkan sihir, yaitu orang yang membenarkan apa yang dikhabarkan oleh para ahli nujum. Misalnya, ahli nujum mengatakan akan terjadi demikian dan demikian karena munculnya bintang tertentu. Maka barang siapa yang membenarkannya, dia masuk ke dalam kalimat musaddiqun bisihri. Qala rahimahullah, rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahihih, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Dan hadis ini dihukumi oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dengan sahih li ghairihi, sebagaimana di dalam Sahihut Targhib wa Tarhib dengan nomor hadis 2539. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan, ترجمة أبي موسى بيوغرافي أبو موسى, هو أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس, beliau adalah Abu Musa al-Ash'ari Abdullah bin Qais, sahabiyun jalilun mashhurun, seorang sahabat yang mulia yang masyhur. Mata bil kufati sanata khamsina minal hijratin nabawiyati, beliau meninggal dunia di Kufah pada tahun 50 Hijriyah. La yadkhuluna al-jannata, tidak akan masuk ke dalam jannah. Hadha min nususil wa'idi allati tumarru kama ja'at, ini termasuk di antara dalil-dalil ancaman yang difahami sebagaimana datangnya. Mutminul khamri al-mudawimu ala syurbiha hatta mata wa lam yatub, orang yang terus-menerus minum khamr sampai ia meninggal dan belum bertaubat darinya. Qati'ur rahimi ay alladhi la yaqumu biwajibil qarabati, memutus hubungan silaturahim, yaitu orang yang tidak menunaikan kewajiban kekerabatan dengan menyambung tali silaturahim. Wa musaddiqun bisihri alladhi min anwa'ihi at-tanjimu, membenarkan sihir yang termasuk di antara macam-macam sihir adalah at-tanjim. Dan yang dimaksud dengan at-tanjim di sini adalah ilmu ta'thir,